Kisah cinta engkau dan aku berakhir dengan air mata. Bukan salahmu yang tak setia, namun diriku yang tak berpunya. Terima kasih.